Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim: ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqurabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima thumma 'amma ba'd fa inna khairal kalam kalamullahi rabbuna jalla wa 'ala wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalala wa kulla dhalalatin finnar na'udzu billahi minad dhalali minan nar. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan dari pelajaran kita seputar tauhid atau akidah dari kitab Al-Irsyad ila sahihil i'tiqad wa raddu ala ahli syirki wal ilhad. Dan pada pertemuan sebelumnya telah kita selesaikan jenis syirik yang kedua, yaitu asyirku fil mahabbah, syirik dalam rasa cinta. Dan telah kita sebutkan yang dimaksud dengan asyirku fil mahabbah, syirik dalam rasa cinta, tatkala seorang tunduk dan taat serta beribadah kepada yang ia cintai. Maka apabila seorang melakukan tindakan-tindakan ini, yaitu dia tunduk kepada yang ia cintai, kemudian dia beribadah kepadanya, kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia telah memalingkan cinta ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin, di mana sebagian cinta mereka berikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan sebagiannya mereka berikan kepada sesembahan-sesembahan mereka. Maka jenis cinta ini mereka telah terjatuh kepada asyirku fil mahabbah. Kita lanjutkan ke jenis syirik yang ketiga yang disebutkan oleh Syekh Fadhlan Hafidhahullah dalam kitab ini. Salisan, asyirku fit tawakkul, syirik dalam tawakal. Nanti akan disebutkan ada salah satu jenis tawakal yang apabila seorang melakukannya dia terjatuh ke dalam kesyirikan. Ada yang syirik kecil, ada pula naam yang menjatuhkan dirinya kepada syirik besar. Kata Syekh Fauzan hafizahullah, at-tawakkulu fil lughati ma'nahu al-i'timad wa at-taqwid. Yang dimaksud dengan tawakal secara bahasa adalah al-i'timad, bersandar kepadanya, wa at-tafwidu, dan menyerahkan diri kepadanya. Ini makna tawakal secara bahasa, yaitu bersandar atau menyerahkan diri kepada sesuatu. Wa huwa min amalil qalbi. Tawakal ini termasuk amalan hati. Sebagaimana yang kita ketahui, amalan itu ada beberapa jenis. Ada bentuknya perbuatan seperti seorang mengerjakan sholat, berinfak, bersedekah, berhaji, berjihad, dan yang lainnya dari amalan-amalan jawareh, amalan-amalan anggota badan. Ada juga bentuknya amalan lisan, seperti seorang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'anul Karim, mengucapkan perkataan-perkataan baik, menyeru manusia kepada perkara yang ma'ruf, mencegah manusia dari perkara-perkara yang mungkar. Ini termasuk jenis amalan lisan. Ada juga sifatnya amalan itu adalah amalan hati, seperti takutnya seorang kepada Allah, rasa harapnya seorang kepada Allah, cintanya seorang kepada Allah, tawakalnya seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawakal ini termasuk ke dalam kategori amalan hati. Yuqal, dikatakan dalam sebuah kalimat, tawakkala fil amri. Dia bertawakal pada perkara tersebut. Ai idza domina al qiyama bihi. Apabila orang tersebut menjamin pelaksanaannya. Jadi ini yang dimaksud dengan tawakal secara bahasa. Seperti ucapan seorang, tawakkala fil amri. Dia bertawakal pada urusan itu. Artinya dia menyandarkan urusan itu. Wawakkal tu amri ila fulan. Aku bertawakal, aku menyerahkan urusanku kepada fulan. Idza i'tamattu alaih. Apabila aku bersandar kepadanya. Jadi ini yang dimaksud dengan istilah tawakal secara bahasa, yaitu bersandar dan menyerahkan diri kepada sesuatu. Kemudian kata mu'alif di sini, wa tawakkulu 'ala Allah min a'zami anwa'il ibadah allati yajibu ikhlasu halillah. Dan tawakal itu termasuk salah satu jenis ibadah yang paling agung. Maka oleh sebab itu wajib diikhlaskan tawakal itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Maidah ayat 23 yang menunjukkan bahwasanya tawakal termasuk ibadah, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa 'alallah. Dalam susunan ayat ini, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, disebutkan oleh para ulama, wa 'alallah ini adalah kalimat yang seharusnya di belakang. Kalimat yang seharusnya di belakang dalam susunan bahasa Arab. Naam, biasanya kalimat itu dimulai dengan subjek, kemudian predikat, barulah objek. Atau dalam bahasa Arab, objek tersebut diistilahkan dengan mafulun bih. Nah, ini susunan yang umum atau yang biasa dalam bahasa Arab. Biasanya subjek terlebih dahulu. Naam, kemudian predikat, barulah setelah itu objek. Nah, di sini yang didahulukan adalah objek, wa 'alallah. Ya, jadi sesuatu yang di belakang dikedepankan. Ini ada faedah yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini. Nah, faedahnya apa? Faedahnya adalah yufidul al-hasr. Faedahnya adalah pembatasan, pengkhususan. Artinya, hendaklah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalian bertawakal. Jadi di sini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita agar kita senantiasa bertawakal, bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak bersandar kepada yang lain. Fatawakkalu, dan hendaklah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala fatawakkalu, bertawakal, in kuntum mu'minin, apabila kalian termasuk orang-orang yang beriman. Dalam ayat ini, nah, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, menggandengkan tawakal dengan iman. Tawakal dengan iman. Karena antara tawakal dengan iman itu sangat berkaitan. Antara tawakal dengan iman itu sangat berkaitan. Begitu juga kata para ulama seperti Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, nanti akan juga disebutkan oleh mu'alif di sini. Antara seluruh amalan di dalam Islam, seluruh amalan di dalam Islam itu sangat erat kaitannya dengan tawakal seorang. Semakin kuat tawakal seorang kepada Allah, maka akan semakin kuat imannya. Semakin kuat tawakal orang seorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan semakin kuat ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan perumpamaan tawakal dengan iman, tawakal dengan Islam itu ka manzilatir ra'si minal jasad, seperti kepala dengan tubuh manusia. Naam. Fakama la yakum ra'su illa 'alal badan. Sebagaimana kepala itu tidaklah bisa berdiri kecuali di atas badan. Jadi, naam, tawakal ini sangat dibutuhkan ya di dalam ibadah seorang. Dan bahkan disebutkan oleh sebagian para ulama, segala jenis ibadah itu tumbuh ya dibangun di atas tawakal. Tumbuh, naam, awalnya di atas tawakal, bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh sebab itu, naam, iman seorang, Islam seorang itu tidak akan tegak kecuali dia bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, naam, kaitan antara iman dan tawakal itu sangat kuat, sangat erat. Ya, begitu juga kaitan tawakal dengan keislaman seorang, ibadah seorang. Semakin kuat tawakalnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan semakin kuat imannya, Islamnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, semakin lemah tawakal seorang kepada Allah, maka akan semakin lemah imannya. Gitu juga akan semakin lemah ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh sebab itu, tawakal ini termasuk jenis ibadah. Yang pertama, dalam ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita agar kita senantiasa mengembalikan urusan-urusan kita, agar kita senantiasa bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian poin yang kedua dalam ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala mengaitkan tawakal dengan iman, menunjukkan tawakal itu adalah ibadah. Maka oleh sebab itu, tidaklah boleh kita palingkan kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, terkhusus pada urusan-urusan yang tidaklah mampu mewujudkannya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita mualif di sini, wa tawakkulu ala ghairillah, ala ghairillahi ta'ala aqsamun. Dan tawakal kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala itu memiliki beberapa jenis. Jadi di sini mualif akan menyebutkan kepada kita, menjelaskan kepada kita, di sana ada beberapa jenis tawakal. Disebutkan ada 3 jenis tawakal. Ada yang tawakal apabila dipalingkan kepada selain Allah bisa menyebabkan seorang terjatuh ke dalam syirik besar. Dan ini yang akan menjadi pembahasan pada kitab ini. Kemudian yang kedua adalah tawakal yang tidak sampai menjerumuskan seorang, menjatuhkan seorang kepada syirik besar, tapi dia hanya menjerumuskan pada syirik kecil. Kemudian yang ketiga adalah tawakal yang mubah, tawakal yang diperbolehkan. Jadi ini tiga jenis tawakal kepada selain Allah. Ada tawakal kepada selain Allah yang bisa mengantarkan kita kepada syirik besar. Kemudian yang kedua, ada tawakal yang bisa mengantarkan, tawakal kita kepada selain Allah bisa mengantarkan kita kepada syirik kecil. Yang ketiga adalah tawakal kepada selain Allah, dan ini hukumnya mubah. Nanti akan disebutkan penjelasan masing-masing dari jenis-jenis tawakal ini. Ahaduha, kata muallif di sini, jenis tawakal yang pertama adalah atawakkulu fil umuri allati la yaqdiru 'alaiha illallah. Yang pertama adalah bertawakal pada urusan-urusan, pada perkara-perkara yang tidaklah mampu mewujudkannya hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Dan jenis tawakal ini adalah tawakal yang tidak boleh kita berikan kepada selain Allah. Ya, bertawakal kepada urusan-urusan yang tidaklah bisa mewujudkannya, yang tidaklah bisa melaksanakan tawakal ini kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Katawakkuli 'alal amwat, seperti seorang bertawakal kepada orang-orang yang sudah meninggal. Dia menyerahkan urusannya kepada orang-orang yang sudah meninggal, kepada para wali misalnya yang telah meninggal, ya, para nabi, ya, atau orang-orang soleh yang sudah meninggal, dia serahkan urusannya. Nah, wal ghaibin, atau makhluk-makhluk gaib, wa nahwihim minat tawagit, dan yang lain daripada mereka dari tawgut, dari sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Fi tahqiqil matalib minan nasri wal hifdzi war rizqi aw asy-syafa'ah, untuk mewujudkan apa yang dia cari seperti pertolongan. Nah, dia meminta pertolongan misalnya dari bencana alam, dari musibah. Dia meminta pertolongan kepada orang-orang yang sudah meninggal, ya, meminta tolong kepada Kiai Fulan misalnya, atau Wali Fulan, atau misalnya mereka meminta tolong, ya, kepada penguasa Laut Selatan misalnya. Ada yang seperti ini, ya, datang musibah, bukannya kembali kepada Allah, bukannya beristighfar kepada Allah, malah, ya, makin jadi siriknya. Maka ada di antara mereka menyebutkan, ya, musibah ini terjadi karena, ya, sesajen atau apa yang kita berikan kepada penguasa Laut Selatan itu kurang, ya, atau kita sudah lama tidak memberikan, ya, sesembahan kepada penguasa Laut Selatan. Maka yang seperti ini adalah bentuk kesirikan. Ya, meminta pertolongan pada perkara-perkara yang tidaklah mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala, seperti misalnya meminta tolong dari bencana, meminta tolong dari musibah. Semua musibah, semua bencana tidaklah bisa mengangkatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu tidak diperbolehkan bagi kita untuk meminta tolong pada perkara-perkara yang itu menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wal hifdzi, penjagaan. Naam. War rizqi, meminta rezeki. Kita meminta rezeki kepada orang-orang yang sudah meninggal misalnya. Ini tidak diperbolehkan. Ini termasuk kesyirikan. Awis syafa'ah, atau syafa'ah. Naam. Fahada syirkun akbar. Maka ini adalah termasuk syirik besar. Dan inilah yang dimaksud pada pembahasan ini. Asyirku fitawakkal. Syirik pada tawakkal. Maksudnya adalah seorang bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala pada urusan-urusan yang tidaklah mampu mewujudkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila seorang melakukan hal ini, bertawakal kepada selain Allah yang tidaklah mampu mewujudkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala semata, maka dia telah terjatuh ke dalam syirik besar. Ini jenis yang pertama dari jenis tawakal. Kemudian athani, jenis yang kedua dari jenis-jenis tawakal adalah atawakkulu fil asbabil zahirah. Bertawakal kepada sebab-sebab yang nampak. Nah, dan ini bisa menjatuhkan seorang kepada syirik kecil, tidak sampai kepada syirik besar. Kita bertawakal bersandar kepada sebab. Kita bersandar kepada sebab. Ya. Misalnya kita mencari rezeki bersandar dengan pekerjaan kita. Bersandar dengan bos kita misalnya. Bersandar kepada tuan kita. Kita tidak diperbolehkan. Ya, atau bersandar kepada kemampuan kita. Nah, ini namanya bersandar kepada sebab. Barang siapa yang bersandar kepada sebab, itu bisa menjatuhkan dirinya ke dalam syirik kecil, tidak sampai kepada syirik besar. Hanya saja yang menjadi catatan yang perlu kita ingat, walaupun ini dihukumi syirik kecil, ya, tetapi dia masih termasuk dosa besar. Yang namanya syirik secara umum, apakah syirik besar ataupun syirik kecil, termasuk dosa besar. Para ulama menyebutkan tingkatan-tingkatan dosa. Yang paling atas menduduki urutan yang paling atas dari tingkatan-tingkatan dosa berdasarkan nas-nas yang ada, seperti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan ijtanibu as-sab'a al-mubiqat ay muhlikat. Jauhilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Pertama kali yang beliau sebutkan adalah na'am asyirku billah. Kemudian as-sihir ila akhiril hadis. Yang pertama adalah syirik. Baru setelah itu sihir dan seterusnya sampai selesai hadis. Yang disebutkan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan pertama kali tingkatan dosa yang paling besar adalah syirik. Menunjukkan syirik itu adalah dosa yang paling besar dari dosa-dosa besar. Walaupun dia masuk misalnya ke dalam syirik kecil, masih dia menjadi dosa yang paling besar. Maka oleh sebab itu tidak boleh kita lakukan. Seperti kita bersandar kepada sebab. Kita bersandar kepada sebab. Kaman yatawakkalu ala sultan au amirin au ayyi syakhsin hayyin qadirin fima aqdarahullah min ata'in au daf'i adzah wa nahwi dzalik. Seperti seorang bertawakal bersandar kepada penguasa atau kepada pemerintah atau kepada siapa saja yang masih hidup dan dia mampu melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Jadi dia bersandar kepada sebab, kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yang selain Allah ini bisa melakukannya. Min ata'in, seperti memberi. Au daf'i adzah, atau menghilangkan kesulitan. Wa nahwi dzalik, dan yang lainnya. Fahadza syirku asghar. Maka tawakal jenis kedua ini menyebabkan seorang terjatuh ke dalam syirik kecil. Li'annahu i'timadun ala syakhsi. Kenapa dia terjatuh ke dalam syirik kecil? Karena dia bersandar kepada seseorang atau manusia. Jadi tidak diperbolehkan kita bersandar kepada sebab. Walaupun sebab itu diteliti atau biasanya menghasilkan apa yang kita inginkan. Apa yang kita inginkan. Tetap kita tidak diperbolehkan bersandar kepada sebab. Kita harus tetap bersandar kepada Allah. Seperti misalnya seorang bekerja. Tidak boleh dia bersandar kepada tuannya atau PT-nya misalnya, ya, dia tetap harus bersandar kepada Allah. Dapat atau tidak gaji misalnya, dapat atau tidak uang pada hari itu atau pada bulan muda misalnya, ya, dia harus tetap bersandar kepada Allah. Ya, tidak boleh dia bersandar kepada manusia. Karena semua itu pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya, yang menggerakkan hati seorang memberi, yang menggerakkan hati seorang untuk menolong, yang menggerakkan hati seorang untuk membantu. Itu semuanya pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala na'am menahan hati seorang untuk memberi. Misalnya gajinya ya ditunda atau tidak dibayar-bayar. Nah, itu semua Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan. Jadi jangan sampai kita bersandar kepada sebab. Ya, setelah kita mencari sebab, melakukan sebab, dan ini adalah bentuk tawakal secara yang benar. Ya, tawakal yang benar itu adalah tidak menghilangkan mencari sebab. Tawakal yang benar adalah seorang mencari sebab terlebih dahulu, barulah dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah tawakal ya, orang yang tidak berusaha. Dia ingin kenyang tapi tidak ya makan. Dia ingin menghilangkan hausnya tapi tidak minum. Dia hanya menunggu. Ya. Dia ingin anak tapi tidak menikah. Ya. Dia ingin na'am misalnya mendapatkan uang tapi tidak bekerja. Hanya tidur di rumah misalnya. Dia tidak mencari sebab. Ya, maka orang yang seperti ini pada hakikatnya bukanlah bertawakal kepada Allah. Tawakal yang hakiki, tawakal yang sebenarnya adalah tawakal yang mencari sebab. Ya, barulah setelah itu dia menyerahkan hasilnya, dapat atau tidak, terwujud atau tidak, dia serahkan kepada Allah. Dia serahkan kepada Allah. Maka inilah ya tawakal yang benar. Lihatlah na'am hewan ya, seperti burung. Mereka tidak memiliki akal. Ya. Tetapi mereka takala ingin memenuhi perut-perut mereka, mengenyangkan perut mereka, binatang tersebut mencari sebab. Ya, seperti ayam misalnya. Ya. Dia pergi ke sana kemari, mengais-ngais na'am sampah, ya, mengais-ngais sisa-sisa makanan. Dia mencari sebab. Begitu juga burung. Seperti dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yahduna khimasa wa taruhu nabitana kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Burung itu pergi na'am dalam keadaan lapar, kemudian pulang dalam keadaan kenyang. Perhatikanlah, Rasulullah mencontohkan seperti hewan yang mencari sebab. Itulah tawakal yang hakiki. Kalau betul-betul tawakal kita itu benar, kita harus mencari sebab terlebih dahulu, baru setelah itu menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin masuk surga, terhindar dari neraka, kita harus mencari sebab. Sebabnya adalah kita beribadah kepada Allah, banyak beramal soleh, kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita kerjakan, larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala kita tinggalkan. Maka dengan sebab-sebab itu, fa insyaallah kita akan dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuki jenis yang ketiga dari jenis-jenis tawakal adalah ats-tsalits bima'na tawakkulil ladzi huwa inabatul insan man yakumu bi'amalin anhu mimma yaqdiru alaih ka bai'in wa syira'in fa hadza jaizun. Jenis tawakal yang ketiga adalah seorang bertawakal yaitu dia menyerahkan urusannya kepada manusia untuk melakukan apa yang dia mampu padanya, seperti membeli, seperti menjual dan membeli. Fahadza jaizun. Maka tawakal ini adalah diperbolehkan. Walakin laisa lahu ayatamida alaih fi husuli ma wukila ilaihi fi. Akan tetapi dengan catatan, dia tidak boleh bersandar kepada apa yang bisa menghasilkan apa yang dia pinta. Jadi tidak, tetap tidak boleh dia bersandar kepada orang tersebut. Ya, walaupun tawakal itu diperbolehkan. Ya, tapi tetap dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jenis tawakal yang ketiga. Yaitu seorang menyerahkan urusannya kepada orang lain yang bisa melakukannya. Seperti misalnya seorang mewakilkan untuk membeli atau mewakilkan untuk menjual. Dia punya barang misalnya. Ya. Dia minta orang lain untuk memasarkannya atau menjualnya, atau dia minta orang lain untuk membelinya. Maka tawakal yang seperti ini diperbolehkan, tapi dengan catatan tetap kita tidak diperbolehkan bersandar kepada orang tersebut. Ya, kita harus tetap bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal yatawakkalu 'ala Allah fi taysiri umurihi allati yatlubuha binafsihi au naibihi. Bahkan dia harus tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memudahkan segala urusan-urusan yang dia usahakan secara pribadi ataupun penggantinya. Li'anna tawkil asy-syakhsi fi tahsilil umuril jaizati min jumlatil asbab. Karena bertawakal kepada seorang untuk mewujudkan, untuk melakukan perkara-perkara yang diperbolehkan, itu termasuk sebab. Ya, kita bersandar kepada seorang itu termasuk sebab. Ya, kita menyuruh orang lain untuk melakukan apa yang kita inginkan. Orang lain tersebut termasuk sebab. Maka tidak diperbolehkan kita bersandar kepadanya. Wal asbabu la yu'tamadu 'alaiha, dan sebab itu tidaklah boleh disandari atasnya. Wa innama ya'tamidu 'alallah subhanahu alladhi huwa musabbibul asbabi wa maujidus sababi wal musabbibi. Dan akan tetapi hendaklah dia senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan sebab. Dia juga yang memberikan akibatnya. Ini jenis ya tiga tawakal yang kita sebutkan, yang dibawakan oleh Syekh Fauzan Hafidhahullah di sini. Yang pertama, kita ulangi sebentar. Jenis tawakal yang tidak diperbolehkan dan ini bisa menjerumuskan atau mengantarkan seorang kepada syirik besar adalah bersandar atau bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala pada perkara-perkara yang tidaklah mampu kecuali Allah. Jadi, ya kita garis bawahi, pada perkara-perkara yang tidaklah mampu kecuali Allah. Kalau misalnya mampu selain Allah, maka ini diperbolehkan, masuk jenis tawakal yang ketiga. Ini jenis yang pertama. Bertawakal atau bersandar kepada selain Allah pada perkara-perkara yang tidaklah mampu mewujudkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala sendiri. Seperti seorang meminta tolong dari musibah, bencana. Seperti seorang meminta rezeki, meminta syafaat. Ini semua adalah hak khusus. Ya, hak khusus Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh dipinta, tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jenis tawakal yang kedua adalah bertawakal kepada sebab, bersandar kepada sebab. Ini juga tidak diperbolehkan. Hanya saja hukumnya tidak seperti tawakal jenis yang pertama. Kalau jenis yang pertama, bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala pada perkara-perkara yang tidaklah mampu mewujudkannya kecuali Allah, ini apabila dilakukan oleh seorang, maka dia terjatuh ke dalam syirik besar. Adapun jenis yang kedua, bertawakal kepada sebab, maka bisa menjatuhkan seorang ya, kepada naam syirik kecil. Dan sedikit kita tambahkan, bolehnya kita naam melakukan sebab, disebutkan oleh para ulama, sesuatu itu boleh kita lakukan sebagai sebab, itu ditinjau dari dua perkara. Atau setidaknya ada dua perkara naam yang menyebabkan sebab itu boleh dilakukan. Yang pertama adalah sebab itu ya jelas disebutkan dengan nas. Sebab itu jelas disebutkan dengan nas, baik Al-Quran maupun hadis. Ya, baik Al-Quran maupun hadis. Seperti seorang yang kerasukan misalnya. Ya, disebutkan dalam nas. Ya. Maka di antara sebab yang bisa kita tempuh cara mengobatinya adalah dengan kita ruqyah. Seorang yang kerasukan kalau diobati dengan obat-obat dunia, obat-obat kedokteran tidak akan sembuh. Ya, karena penyakitnya lain. Dan di kedokteran ini diakui. Ya. Maksudnya ada penyakit yang tidaklah bisa disembuhkan. Ya. Kecuali dengan naam seperti ruqyah. Ya. Banyak orang yang zahirnya sakit kemudian diperiksa, dibawa ke rumah sakit, dibawa ke dokter, ya diperiksa, semuanya normal. Darahnya normal, tekanannya normal, semuanya normal. Ya enggak ada yang sakit. Ya. Kemudian pulang sakit lagi. Diperiksa ternyata enggak ada sama sekali penyakitnya. Ya, ternyata sakitnya karena sihir. Ternyata sakitnya karena santet. Ya. Ternyata sakitnya kemasukan jin. Sakit yang seperti ini ya tidak bisa diobati dengan obat-obat duniawi. Enggak bisa dikasih paramek, enggak bisa. Ada orang kerasukan, antum kasih paramek. Mau kasih sebanyak-banyaknya enggak akan sembuh. Ya, kasih obat jantung misalnya, enggak akan sembuh. Ya, enggak akan sembuh. Ya. Kasih obat batuk juga enggak sembuh. Ya. Apa obatnya? Ya diruqyah. Nah, jadi disebutkan dalam nas, naam di antara ya obat yang bisa digunakan adalah ruqyah. Atau yang kedua, ini poin yang pertama. Sebab itu boleh dijadikan sebagai sebab kalau disebutkan secara nas, baik dari Al-Qur'an maupun hadis. Ya. Baik Al-Qur'an maupun hadis. Yang kedua, dibuktikan secara ilmu kedokteran atau penelitian. Ya. Dibuktikan secara ilmu kedokteran atau penelitian. Ya. Setelah diteliti dan penelitiannya bukan sekali, berkali-kali barulah diambil kesimpulan. Ya, diambil kesimpulan, oh obat ini. Nah, baru ini boleh dijadikan sebab. Maka apabila secara nas tidak terbukti, tidak ada dalilnya. Kemudian yang kedua, secara penelitian juga tidak ada, maka sebab ini tidak boleh dilakukan. Sebab ini tidak boleh dilakukan. Dan ini banyak contohnya. Ya, dahulu pernah ada ya ponari kalau enggak salah. Ya, dia bisa menyembuhkan orang dengan batu. Ya, dengan batu kalau enggak salah. Secara nas seorang berobat dengan batu itu enggak ada. Dalam Al-Qur'an enggak ada. Dalam hadis enggak ada. Ucapan ulama juga enggak ada. Secara penelitian ya. Dan penelitian yang di sini adalah orang-orang yang betul-betul ya, betul-betul ahli. Dan penelitiannya bukan sekali dua kali, berulang-ulang. Berulang-ulang sehingga diambil kesimpulan, ya ini bisa dijadikan obat. Contoh tadi yang kita sebutkan misalnya seorang pusing. Obatnya paramek atau bodrek. Karena sudah diteliti. Ya bukan hanya satu dua orang yang makan obat itu sembuh. Banyak. Ya banyak. Maka diambil kesimpulan, naam ini bisa dijadikan sebab. Maka apabila ada suatu perkara atau suatu obat secara nas tidak ada, ya baik dari Al-Quran maupun hadis, dan secara ilmu kedokteran juga tidak bisa dibuktikan, maka tidak bisa dijadikan sebagai sebab. Ya, tidak bisa dijadikan sebagai sebab. Nah, banyak sekali orang yang salah dalam mengambil sebab. Ya, ada anaknya sakit, datang ke dukun. Ya, datang ke dukun. Nah, satu, dia sudah terjatuh ke dalam dosa besar. Yang kedua, dia telah menjadi mengambil sebab yang salah. Ya, mengambil sebab yang salah. Bahkan tidak sedikit ya yang menjadi korban perdukunan. Ya, uangnya sudah ditipu, uangnya sudah diambil, bahkan na'udzubillah ada yang dirusak kehormatannya. Seorang wanita berobat dengan dukun-dukunnya laki-laki, ternyata dikerjai. Ya. Karena dia sudah na'am mengambil sebab yang salah. Ya, banyak mafsadat yang dia dapatkan. Jadi ini terkait dengan sebab. Ya, sebab itu boleh dilakukan kalau terbukti secara dalil. Kalau tidak ada secara dalil, maka secara penelitian. Ya, secara penelitian. Dan terkait dengan jenis yang kedua ini, na'am, dari bertawakal kepada sebab, ini juga tidak diperbolehkan. Kalau seorang bersandar kepada sebab, maka dia terjatuh ke dalam syirik kecil. Ya, seperti misalnya kita sakit, ya. Nah, pusing kepala kita, kemudian kita minum obat. Jangan kita bersandar kepada obat itu. Obat itu hanyalah sebab. Kita sembuh ndaknya dari pusing kepala kita, itu Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkannya. Jangan kira atau jangan kita yakini kita sembuh itu karena paramek itu. Karena bodrek itu. Ya. Begitu juga bisa kita contohkan pada saat ini. Nah, tidak boleh kita bersandar kepada vaksin atau obat-obat corona. Itu semuanya sebab. Tetap kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah vaksin ataupun belum misalnya. Jangan kita merasa pede misalnya. Nah, mentang-mentang sudah vaksin enggak mau lagi pakai masker misalnya. Enggak mau lagi jaga jarak. Ya, merasa dirinya sudah kebal. Nah, jangan demikian, tidak boleh kita bersandar kepada vaksin. Kalau kita bersandar kepada sebab, itu bisa menjatuhkan kita ke dalam syirik kecil. Tetap kita sandarkan kepada Allah. Vaksin itu hanyalah sebab. Ya, banyak orang yang vaksin masih kena. Ya. Nah, itu semua takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, nah, tidak diperbolehkan kita bersandar kepada sebab. Kita harus menyerahkan semua apa yang kita sudah tempuh itu kepada Allah Subhanahu wa taala, terjadi atau tidak, berhasil atau tidak, terpenuhi atau tidak, semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jenis yang ketiga dari jenis tawakal adalah na'am, menyerahkan urusan kita pada perkara-perkara yang orang lain itu mampu melakukannya. Maka tawakal seperti ini diperbolehkan dengan catatan yang disebutkan oleh mu'alib di sini, tetap akhirnya hasilnya ya terwujud atau tidak, tetap kita serahkan semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata mu'alib di sini, wa tawakkulu 'alallahi fi daf'il madari wa tahsilil arzaqi wa ma la yaqdiru 'alaihi illa huwa min a'dhami anwa'il ibadah. Dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan kemudaratan-kemudaratan, kesulitan-kesulitan, musibah-musibah, sesuatu yang dibenci, sesuatu yang tidak diharapkan, wa tahsilil arzaqi, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan rezeki-rezeki, dan apa saja yang tidaklah mampu kecuali Dia, itu termasuk jenis ibadah yang paling agung. Wa tawakkulu ala ghairihi fi dzalika syirkun akbar, dan bertawakal kepada selain Allah pada urusan itu, dan ini telah kita singgung pada na'am jenis tawakal yang pertama ya, dan bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala pada urusan itu, yaitu pada urusan yang tidaklah mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala semata melakukannya, dzalika syirkun akbar, maka itu adalah syirik besar. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa 'alallah fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hendaklah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja kalian bertawakal, in kuntum mu'minin, apabila kalian itu benar-benar orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa amara Allah Subhanahu bitawakkuli 'alaihi wahdahu. Pada ayat tersebut yang telah kita bacakan dan yang telah kita singgung dan jelaskan pada awal-awal tadi, pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Li'anna taqdimal ma'muli yufidul hasrah. Karena pada ayat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mendahulukan ma'mul, yaitu objek ya, daripada predikat dan subjek, yufidul hasr, itu menunjukkan pembatasan. Waja'ala tawakkul alih syarton fil iman kama ja'alahu syarton fil islam. Dan pada ayat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan tawakal itu syarat pada iman, in kuntum mu'minin. Dan hendaklah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata kalian bertawakal apabila kalian beriman. Nah, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaitkan ya tawakal dengan iman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan na'am tawakal itu di dalam Islam. Fi qaulihi Ta'ala, sebagaimana firman Allah Jalla wa Ala, wa qala Musa, ya qaumi in kuntum amantum billah fa'alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Kata Nabi Musa alaihi salam kepada kaumnya, wahai kaumku, apabila kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaklah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja kalian bertawakal apabila kalian termasuk orang-orang Islam, termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Dan ayat ini menyebutkan in kuntum muslimin, apabila kalian termasuk orang-orang muslim. Muslim yang dimaksudkan di sini adalah muslim bermakna umum. Ya, Islam bermakna umum. Islam itu ada dua makna. Ada makna am, ada makna khos. Islam bermakna umum yaitu orang-orang ya yang mengikuti para nabi atau syariat para nabi pada waktunya masing-masing. Ini namanya Islam secara umum. Oleh sebab itu Nabi Isa dan pengikutnya muslim. Nabi Ibrahim muslim, semuanya muslim. Mereka dikatakan muslim secara umum. Ya. Jadi ini yang dimaksud dengan Islam, Islam secara umum. Yaitu orang-orang yang mengikuti nabinya sesuai dengan syariatnya masing-masing pada waktunya masing-masing. Adapun Islam yang dimaukan pada saat ini adalah Islam khusus, yaitu Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh sebab itu bukanlah sebutan Islam atau muslim ya apabila ada orang yang tidak masuk ke dalam agama Islam. Walaupun mereka na'am menyangka ya, atau mereka mengatakan kami pengikut Nabi Isa. Kalau misalnya ada di saat ini ada orang yang mengaku demikian, kami juga pengikut Nabi Isa, pada hakikatnya mereka bohong, dusta. Kalau betul-betul mereka pengikut Nabi Musa atau Nabi Isa atau nabi-nabi terdahulu, pasti mereka mengikuti syariat Nabi Muhammad, pasti mereka masuk Islam. Sebutkan dalam salah satu riwayat hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau kana akhi Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai." Kalau seandainya saudaraku Nabi Musa itu masih hidup, maka tidak ada keleluasaan baginya kecuali dia mengikutiku. Nah, kecuali dia mengikutiku. Jadi kalau memang betul-betul mereka itu pengikut nabi-nabi mereka terdahulu, pasti mereka masuk ke dalam agama Islam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan na'am pada pertemuan malam hari ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.